Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Thabit وقيل بسعيد وقيل بالوليد سهل بن حنيف سهل بن حنيف disebutkan ada tiga pendapat kunyah beliau. Sebagian menyatakan Abu Thabit Sahal bin Hunayf, sebagian ada yang menyatakan Abu Sa'id Sahal bin Hunayf, ada yang menyatakan Abu Walid. Wa huwa badriyun, dan beliau adalah seorang yang ikut perang Badar. Radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu berkata, man sa'alallaha ta'ala syahadah, barang siapa yang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala mati syahid, bisidqin, dengan jujur permintaannya, ballaghahullahu manazilah syuhada, Allah subhanahu wa ta'ala akan sampaikan dia ke derajat syuhada, wa imma ta'ala firashi, walaupun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Rawahu Muslim. Ini hadis yang sudah kita singgung ketika membaca hadis terakhir dalam bab sabar, bahwasanya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatamayyana ahadukum al-maut bidurrin nazala bihi, larangan tamanil maut, larangan berangan mati, minta mati segera, itu berbeda dengan minta syahadah. Tamanil maut itu terlarang karena menunjukkan ketidaksabaran seorang dalam menghadapi musibah, ujian. Dan yang kedua, dia tidak tahu apakah dirinya akan mati di atas kebaikan ala khair atau ala syar, di atas kejelekan. Sehingga tamanil maut, berangan-angan mati, ingin mati, minta mati ketika terkena musibah, mayus, tidak boleh. Adapun soal syahadah, tamani syahadah, ini masyru', dibolehkan, disyariatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, man sa'alallaha ta'ala syahadah, barang saya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala syahadah, Allah subhanahu wa ta'ala akan sampaikan dia ke derajat syuhada dengan syarat. Syaratnya adalah as-sidq fit talab. Syaratnya adalah as-sidqu fi su'al. As-sidqu fit talab. Jujur di dalam berdoanya. Benar-benar tulus dari kalbunya. Iya, dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-syahadah. Minta kepada Allah mati dalam keadaan syahid. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kebanyakan sudah ini ya, mayoritas sudah selesai kan? Setorannya, insya Allah agak longgar. Qala kata Abdul rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahu wasalamu alaihim, faqala liqaumihi, la yatbi'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha wa lam yabni biha. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berperang, telah berangkat berjihad seorang nabi dari nabi-nabi Allah subhanahu wa taala, nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terdahulu. Maka beliau berkata kepada kaumnya, ya tidak boleh ikut serta berangkat berjihad bersamaku. Beliau sebutkan beberapa jenis orang. Yang pertama, rajulun malaka bud'a imra'atin, seorang yang baru akad nikah. Malaka bud'a imra'ah maksud baru selesai akad nikah. Walamma wahu yuridu an yabni biha walamma yabni biha, dan dia belum serumah dengan istrinya, belum duhul bersama istrinya yang baru akad nikah. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha. Yang kedua, tidak boleh juga ikut bersama ke seorang yang sedang membangun rumah dan belum mengatapi rumahnya. Belum buat saqaf. Iya, atap rumahnya belum dibuat, belum ditinggikan. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalafatin wa huwa yantadhiru auladaha. Juga tidak boleh ikut bersamaku seorang yang baru membeli kambing, hewan ternak, yang dia tunggu kelahiran anak-anaknya. Iya, ini semua karena jihad butuh tafarruq, butuh fokus. Iya, ketika seorang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketaatan yang lainnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fadalla ala annahu yanbaghi lil insan idza arada ta'atan an yufarrid qalbahu wa badanahu. Iya, di sini menunjukkan bahwa seorang seyogianya, ya ketika melakukan ketaatan, dia memfokuskan kalbunya dan badannya untuk melakukan ketaatan tersebut, sehingga dia lakukan dengan tumaninah, dia lakukan dengan ya lapang dada. Dalil tentang masih banyak sekali. Makanya Rasulullah SAW melarang salat dalam keadaan menahan dua yang kotor. Rasulullah SAW melarang ya salat dalam keadaan hidangan sudah dihidangkan, dalam keadaan dia sudah ingin sekali makan. La salata ahadukum bihadrati ta'am wa la yudafi'ul ahbathat. Ini semua untuk supaya seorang benar-benar fokus khusus dalam ibadahnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, faghazza fadana min qaryah salatul asr aw qariban min dhalik. Maka dia pun berperang, dan ketika mendekati ke tempat yang dituju di satu negeri, iya, ini sudah masuk waktu asar atau hampir masuk waktu asar. Karena beliau khawatir tidak akan cukup waktu untuk bisa menaklukkan musuh, maka nabi tersebut berkata kepada matahari, faqala lisyams innaki ma'murah. Engkau wahai matahari adalah makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan matahari, peredaran matahari dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innaki ma'murah, engkau adalah makhluk yang diperintah oleh Allah. Wa ana ma'mur, dan aku pun adalah hamba yang diperintah oleh Allah. Di antara perintah untuk berjihad melawan orang-orang kafir. Maka beliau pun berdoa, Allahumma ihbisha alaina, ya Allah tahanlah matahari, ya jangan dulu tenggelam, menutupi kami kegelapan. Qala fahubisat hatta fatahu alaih, maka ditahanlah matahari hingga tidak terbenam, iya sampai Allah pun berikan kemenangan kepada nabi tersebut. Di sini menunjukkan yang pertama, iya, ia berjalan dalam matahari. matahari berjalan dengan perintah Allah. Di sini menunjukkan kudratullah, ya, kekuasaan Allah. Allah maha kuasa untuk menahan jalannya matahari. Ya. Qala, setelah mendapatkan kemenangan, dan ini syahidnya, fajama'al ghanaim. Beliau pun mengumpulkan ghanimah-ghanimah yang didapat. Faja'at yakni an-nar. Datanglah api. Lidakulaha falam tat'amaha. Tapi ketika datang, hendak memakan. Iya, melalap. Apa namanya? Ghanimah yang dikumpulkannya, ternyata api tidak mau memakannya. Tidak jadi, iya, membakarnya. Faqala, maka Nabi tersebut berkata, inna fiikum gululan, ada di antara kalian, ya, orang-orang yang menyimpan, yang mengambil harta ghanimah. Ya, ada gulul, orang yang mengambil ghanimah tidak dikumpulkan. Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun, hendaknya masing-masing kabilah mengutus satu orang untuk berbaiat kepadaku. Qala, falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ketika masing-masing kabilah disuruh baiat, ternyata ada satu orang dari wakil perwakilan kabilah yang menempel tangannya di tangan Nabi tersebut. Faqala, kata Nabi tersebut, fiikum al-gulul. Berarti pada kalian, iya, pada kabilah kalian lah ada gulul, ada seorang mencuri ghanimah. Fatubayi'ni kabilatuk, hendaknya seluruh orang-orang di kabilahmu yang ikut, ya, untuk berbaiat kepadaku. Ketika masing-masing, itu setiap orang semua dari kabilah tersebut berbaiat, palaziqat yadu rajulain aw thalatha biyadih. Ternyata ada tangan dua orang, tiga orang di kabilah tersebut menempel di tangan Nabi tersebut. Faqala, kata Nabi tersebut, fiikumul gulul. Gulul ada pada kalian. Ya, curianin ada pada kalian bertiga atau berdua. Faja'u bira'si misli bira'sin misli ra'si baqarati min adzahab. Maka mereka pun mendatangkan, ya, emas sebesar kepala kerbau, kepala sapi, berupa emas. Itu yang mereka curi. Tawada'aha, diletakkanlah di kumpulan ghanimah yang ada. Faja'atin nar fa'akalataha. Ya, datanglah api tersebut dan melahap, ya, seluruh ghanimah yang dikumpulkan tadi. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Tidak pernah dihalalkan ghanimah kepada seorang pun sebelum kita. Thumma halallahu lanal ghanaim. Kemudian Allah pun halalkan ghanimah, rampasan perang yang didapat dari orang kafir di medan perang untuk kita. Lima ra'a da'fana wa ajzana fa'alha lana. Ini ketika Allah melihat kelemahan kita. Ketika melihat ketidakmampuan kita, kelemahan kita, Allah menghalalkan ghanimah untuk kita. Muttafaqun alaih. Ini hadis yang banyak faedahnya, di antaranya di sini menunjukkan tentang khususiyah bagi umat Rasulullah SAW. Untuk Rasulullah SAW tentang masalah dihalalkan ghanimah, itu khususiyah bagi Rasulullah SAW. Juga tadi menunjukkan tentang kudratullah, kekuasaan Allah Subhanahu Allah Maha Kuasa. Iya, dari mana datangnya api, iya, yang datang untuk melahap seluruh ghanimah tadi. Itu adalah perintah. Apa yang terjadi dengan takdir Allah, dengan izin Allah, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan semua akan kudratullah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah terkait dengan sedekah ini, pentingnya jujur. Jujur hati dalam masalah ghanimah, dalam masalah jihad. Subhanallah rahimana rahimakumullah. Ini yang sudah kita baca, cukup insyaallah. Fadhabarakallahu fikum.